Kita mulai dengan murojaah terlebih dahulu. Ucapan beliau rahimahullah, kenapa beliau memulai kitabnya dengan basmalah? Oke. Ya. Contoh Al-Qur'an dan contoh Nabi Muhammad sallallahu. Di dalam ucapan beliau bismillah. Apa jenis ba ini? Wanul arif. Untuk meminta pertolongan. Apa perbedaan antara ar-rahman dengan ar-rahim? Ali. Al-Firdaus. Baik. Asfi. Doni. Fauzan. Ar-Rahman, rahmat yang meliputi pada hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang tidak beriman. Ar-Rahim, rahmat yang diberikan hanya kepada hamba-hamba yang beriman seperti hidayah dan taufik. Baik, barakallahu. Apa? Fauzan. Ucapan beliau, wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Apa maksudnya? Rahmani. Rahmani. Ana Rahman. Ya. Ucapan beliau, wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana? Dengan bahasa itu. Bisa. Allah tidak disebutkan atau tidak menyibukkan Allah satu pekerjaan dari pekerjaan yang lain. Raja enggak tadi? Raja? Hah? Ubay. Ya. Ya Ubay. Ya. Tidak menyibukkan Allah dari perkara yang lain. Maksudnya bagaimana? Penjelasannya? Adapun kita makhluk, ya, betul. Ingat nggak? Ingat, ya. Berapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki sifat istiwa? Roughly. Hah? Ya. Hah? Mengundurkan diri. Roughly Ramadan. Sudah pernah hadir? Pernah satu kali. Kali, hari yang pertama. Ragil. Padam. Ada tujuh ayat. Di antaranya? Tujuh ayat. Di antaranya surat Thaha. Iya. Ya, ini ayatnya atau ayatnya? Nomor ayatnya, kan? Ayatnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Iya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Berapa ayat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahasanya Allah memiliki Asma'ul Husna? Yudi. Ya. 4 ayat. Di antaranya Lahul Asma'ul Husna. Lahul Asma'ul Husna. Allah SWT mensifati namanya dengan Husna. Dari sisi apa saja kehusnaan nama Allah? Iku. Ya. Allah menurunkan nama. Ya. Husna paling baik. Dengan dari sisi tiga sisi. Dari sisi ilmu kehusnaan nama Allah, ya. Allah SWT namanya adalah yang paling baik, yang paling bagus. Dari sisi mana saja paling bagus, apanya? Kita menyebutkan tiga, boleh. Ilmu. Dari sisi ilmu. Terus yang kedua? Adapun ini Allah yang menurunkan ucapan yang paling baik, yang baik. Yang paling apa? Fasih. Yang paling fasih. Taib. Yunus. Ya, Yunus. Ya. Nama Allah adalah yang paling baik. Dari sisi mana saja? Ya? Lupa. Pernah apa? Baik. Ahmad Sofi. Lafaz. Pertama dari sisi lafaz. Lafaznya adalah yang paling baik. Baik. Yang kedua? Dari sisi makna. Dari sisi makna yang paling baik. Yang ketiga? Menunjukkan zat yang paling baik. Agung itu Allah Azza wa Jalla. Apa yang dimaksud dengan ayat yang mutasyabihah? Paman. Ya, belum datang. Paman. Ya. Bismillah. Ayat-ayat mutasyabihah adalah ya. Itu yang Tabta. Baik. Fatat Nur Huda. Belum ada Nur Huda. Bukan Nur Huda? Ah, bukan. Baik, Muhammad Zaki. Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang ya. Pasti samar. Habis kita butuh kepada ayat lain untuk menjelaskannya. Baik. Itu ayat yang muhkam. Kita butuh ayat yang muhkam untuk menjelaskannya. Baik, apa yang dimaksud dengan ayat yang muhkam? Muhammad Rafif. Ya, ayat yang sudah jelas maknanya tanpa membutuhkan ayat yang lain. Baik. Bagaimana sikap Ahlu Sunnah terhadap ayat yang mutasyabihat? Muhammad Miftah. Ya. Yaitu dikembalikan kepada ayat yang muhkam. Iya, kita kembalikan kepada ayat yang muhkam. Muhkam, ahsan. Kenapa demikian? Alasannya? Tasyabi butuh penjelasan dari ayat. Iya, baik. Kemarin kita sebutkan penjelasan. Ya. Samuel. Karena dua ayat ya. Baik, silakan. Tentang. Ya, dua ayat tidak mungkin saling bertentangan. Terus kata ayat yang lebih jelas. Ya, kalau yang satunya enggak jelas, iya. Yang satunya jelas, kita kembalikan yang tidak jelas kepada yang jelas. Ya. Karena tidak mungkin isi dari yang enggak jelas tadi bertentangan dengan yang jelas. Apa makna takwil menurut para salaf? Amwan. Makna takwil menurut para salaf ada dua. Ya. Yang pertama tafsir, yang kedua tempat kembalinya suatu ucapan. Ya. Tempat kembalinya sebuah ucapan. Baik. Kalau ucapan berupa perintah, apa takwilnya? Ari Setiawan. Ya. Melaksanakan. Kalau takwilnya, kalau ucapannya berupa kabar. Al-Firdaus. Lupa. Apa takwilnya? Lupa, Ustaz. Lupa. Ya. Baik. Gunawan. Laksanakannya juga. Berupa kabar. Kabar. Ya. Kalau perintah, takwilnya berarti dengan melaksanakan, menjadikan dia kenyataan. Ya kan? Kalau berupa kabar, takwilnya apa? Khabar kan. Ya, khabar. Benarkan. Ya, takwilnya berupa apa? Benarkan, Ustaz. Membenarkan. Nah. Oh, kalau perintah dilaksanakan, kalau kabar dibenarkan. Ya. Takwil dari sebuah khabar. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal yanduruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu." Ya, tentang hari kiamat. Mengimaninya. Beriman. Naam. Asma. Asfi. Kalau ucapannya berupa khabar, takwilnya apa? Hah? Enggak nulis. Apa? Enggak sempat nulis. Ya, sempat nulis. Baik, Dimas. Selamat datang. Faiz. Ya? Ya. Kejadian. Ya, kalau berupa kabar, ya, maka takwilnya adalah kejadiannya. Takwil dari kabar tentang hari kiamat, ya kejadian hari kiamat. Ini ada yang belum ditulis nama-namanya. Antum belum ditulis. Ya, masih banyak yang belum ditulis ya. Hah? Apa namanya? Hah? Johnny ada. Tapi ini absennya ya. Yang belum ada namanya nanti ditulis di pop. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ini adalah pertemuan yang ketiga dari pembahasan kitab Lum'atul I'tiqad yang dikarang oleh Abu Muhammad Abdullah Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 620 Hijriah. Baik, langsung kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu ucapan para salaf para pendahulu kita yang berkaitan dengan kaedah-kaedah di dalam memahami nama dan juga sifat. Baik, Johnny, pembaca. Nah, bisa. Nanti kita tentu. Kalau bisa persiapan, masing-masing persiapan dan merasa nanti dirinya yang akan baca. Ya. Pertama, antum bilang berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Karena antum membaca ucapan beliau. Nah, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Tidak ada di situ. Membaca langsung. Berkata Ibnu Qudamah. Berkata Ibnu Qudamah. Ya, Al-Maqdisi. Al-Maqdisi. Rahimahullah. Rahimahullah. Terus. Qala Imam. Qala Imam. Abu Abdullah. Abu Abdullah. Abdu Abdullah. Abdullah Ahmad. Ahmadu Ibnu Muhammad Ibnu Hambali. Ibni Hambal. Ibni Hambal. Ibni Hambal. Radhiyallahu an. Fi qaula an-nabi. Qauli. Fi qauli an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha yang zilu ila sama. Ila samai ad-dunya au innallaha yarafi yura innallaha yurafi al-qiyamah ya wama ashabahu wama ashbaha wama ashbaha hadhihi al-ahaditha hadhihi al-ahaditha nu'minu biha wa nusaddiqu biha bila kaifa bila kaifin wala ma'na wala naruddu syai'an minha. Baik, kemudian setelah itu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah telah menyebutkan beberapa kaidah yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah. Kita harus beriman dan kita terima, tidak boleh ada rasa menolak di dalam hati kita. Tidak boleh kita menolaknya, tidak boleh kita mentakwilnya, tidak boleh kita mentasbihnya. Dan beliau mendatangkan kaidah bagaimana seandainya mendapati ayat-ayat yang mutasyabih. Maka beliau ingin menguatkan apa yang beliau sampaikan dengan membawakan atsar dari para salaf. Dalil-dalil tentang keharusan beriman dengan nama dan juga sifat Allah banyak. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi laisa kamithlihi shay' wa lillahil asmaul husna. Dalil-dalil yang banyak dari Al-Quran dan juga hadis, wajiban untuk beriman dengan seluruh apa yang datang dari Allah dan sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di antaranya adalah nama dan juga sifat Allah. Beliau mendatangkan setelah itu dengan ucapan para salaf. untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya para salaf dahulu yang Allah SWT dan Rasulnya telah memuji mereka, ternyata inilah akidah mereka, tidak menyimpang dari Al-Quran dan Hadis, beriman dengan nama dan juga sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnahnya. Beliau mendatangkan ucapan-ucapan para imam yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Siapa mereka? Di antaranya adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Kemudian juga ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i. Banyak pengikutnya, banyak orang yang mengenal beliau. Kemudian juga ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ucapan Umar bin Abdul Aziz. Di sana ada ucapan Al-Auza'i. Di sana ada ucapan Muhammad bin Abdurrahman Al-Adrami. Kalau mau disebutkan semuanya banyak ucapan para salaf yang menjelaskan kepada kita tentang akidah mereka di dalam nama dan juga sifat Allah. Ya. Namun banyak di antara manusia yang menyangka bahwasanya para salaf tidak berbicara tentang nama dan juga sifat. Seakan-akan pembicaraan mereka hanya berkaitan dengan masalah-masalah fikih atau masalah sikap dengan ahlul bidah. Padahal ucapan mereka banyak berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah SWT. Apa yang disebutkan oleh beliau di sini hanya sebagian saja. Baiklah, kalau kita kumpulkan ucapan para sahabat yang berbicara tentang sifat, ucapan para tabi'in yang berbicara tentang sifat, niscaya kita akan mendapatkan di sana mu'allaf, ya, satu karangan buku terkumpul di dalamnya ucapan para salaf tentang nama dan juga sifat. Ternyata manhaj mereka dan akidah mereka di dalam nama dan juga sifat adalah satu. Insyaallah, ya, apabila ada kesempatan, kitab yang terakhir yang akan kita pelajari yaitu Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah, banyak atsar yang berkaitan dengan ini, karena di situ dikumpulkan ucapan-ucapan para salaf tentang masalah Al-Quran, bahasa Al-Quran adalah kalamullah, bagaimana mensikapi ayat-ayat sifat. Beliau mendahulukan ucapan Imam Ahmad, Wallahu ta'ala alam, ya, bukan karena lebih dahulu daripada Imam Syafi'i, tetapi beliau adalah, ya, beliau menisbahkan madhabnya kepada Imam Ahmad, sehingga beliau mendatangkan ucapan Imam Ahmad sebelum yang lain. Dan ini dilakukan oleh sebagian karena madhabnya adalah Hambali. Ketika mentakhrij hadis, yang didahulukan adalah imamnya dulu sebelum Bukhari dan juga Muslim. Akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Ya, karena madhabnya adalah madhab Imam Ahmad. Yang lain muttafaqun alaih, maksudnya dalam Bukhari dan Muslim. Ya, sebagian membuat mustalah, ya, muttafaqun alaih, maksudnya adalah dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan juga Muslim. Ya. Beliau mengatakan qala al-Imam Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad ibni Hanbal fi qawli an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah yanzilu ila sama'id dunya aw Inna Allah yura fil qiyamah wa ma ashbaha hadhil ahadith. Berkata Imam Abu Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, imam ma'ruf salah satu di antara ashab al-madhahib al-arba'ah. Imam di antara imam-imam ahlu sunnah yang dikenal dengan ilmunya, baik di dalam masalah hadis, beliau punya Musnad Ahmad, dan termasuk di antaranya dalam masalah fikih, menggabungkan antara ilmu hadis dengan ilmu fikih. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Karena tidak semua orang yang berkecimpung di dalam hadis diberikan dia fikih, dan tidak semua orang yang berkecimpung di dalam fikih kemudian dia ahli di dalam masalah hadis. Maka orang yang bisa terkumpul di dalamnya dua ilmu ini, maka ini adalah tentunya kebaikan yang banyak. Dan dalam masalah akidah, jangan ya kita tanyakan tentang keilmuan para ulama, para imam tentang masalah akidah. Ya, mereka banyak menguasai cabang ilmu. Di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah innallaha yanzilu ila sama'i dunya. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia. Ini adalah lafaz hadis, innallaha yanzilu ila sama'i dunya kulla lailatin fi thuluthil lail al-akhir. Tsumma qala man yad'uni fa astajib lahu man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Naam. Wa man yas'aluni fa a'tiyah. Ini adalah lafaz hadis. Adapun au innallaha yura fil qiyamah, maka ini bukan lafaz hadis. Karena sebenarnya enggak perlu dikasih dua apa itu? Tanda kurung ya. Tawana ini bukan lafaz hadis. Ya, dan bukan ayat. Innallaha yura fil qiyamah. Sesungguhnya Allah dilihat di hari kiamat. Dilihat oleh siapa? Dilihat oleh orang-orang yang beriman di dalam surga. Adapun di padang mahsyar, maka dilihat oleh orang yang beriman dan selain orang yang beriman. Tapi melihatnya mereka di padang mahsyar tidak sama dengan melihatnya orang-orang yang beriman di dalam surga. Melihatnya orang-orang yang beriman di dalam surga adalah tana'um wa taladzud. Ya, merasakan kenikmatan, menikmati dan juga merasakan lezatnya melihat wajah Allah SWT. Adapun di padang mahsyar, maka ya, mereka tidak merasakan yang demikian. Baik, innallaha yura fil qiyamah. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah dan dalil bahwasanya Allah dilihat di hari kiamat banyak. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri melihat kepada Rabb mereka. Nah, dan Allah SWT mengatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, maka mereka mendapatkan husna, itu surga, wa ziyadatun, dan mereka mendapatkan tambahan. Jadi dimaksud dengan tambahan di sini adalah melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, bahwasanya yang dimaksud dengan ziyadah di sini adalah melihat wajah Allah SWT. Dan Nabi SAW mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara lailatal badr la tadhammuna fi ru'yatihi. Sungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini pada malam bulan purnama, kalian tidak saling berdesak-desakan satu dengan yang lain. Dan nanti akan datang pembahasan khusus tentang bahwasanya Allah SWT dilihat di hari kiamat. Wa ma asbaha hadhil ahadits, dan yang serupa dengan hadis-hadis ini. Maksudnya adalah hadis-hadis sifat yang serupa, yaitu yang sama-sama menceritakan tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana ucapan Imam Ahmad di dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah? Ya, Allah memiliki asabi', memiliki jari-jari. Allah SWT turun. Allah SWT melipat langit dengan tangan kanannya. Allah SWT berbicara, ya, dan suaranya terdengar. Bagaimana ucapan beliau Imam Ahmad bin Hanbal, yang kita semua sepakat tentang keimamannya, keilmuannya, kesabarannya, ketakwaannya. Beliau mengatakan, nu'minu biha, kita beriman dengan hadis-hadis tadi. Kita percaya, tidak boleh kita dustakan. Aminu billahi wa rasulih, hendaklah kalian beriman dengan Allah dan juga Rasulnya. Wa nusaddiqu biha, dan kita membenarkan, kita katakan sidq, apa yang Allah ucapkan adalah benar, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah benar. Nusaddiqu biha, tidak boleh ada keraguan setitik pun di dalam hati kita tentang kabar Allah dan juga Rasulnya. Ini sikap kita. Kemudian, bila kaifin, tanpa kita membagaimanakan sifat tadi. Karena Allah SWT mengatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Hal ta'lamu lahu samiyan, apakah engkau mengetahui sesuatu yang sebanding dengan Allah? Maka kita imani, tetapi bila kaif, tidak boleh kita membagaimanakan. Ini makna ucapan beliau bila kaif. Karena kita tidak diberitahu oleh Allah tentang bagaimananya. Allah hanya memberitahu bahwasanya Allah memiliki sifat ini dan ini. Tetapi untuk bagaimananya Allah sembunyikan ilmu tentang bagaimananya, hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Maka tidak boleh kita sekali-kali membayangkan, memikirkan, berusaha untuk menentukan kaifiyah. Berarti Imam Ahmad bin Hanbal beriman dan beliau tidak mentasybih. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Menafikan tasbih, dan beliau menetapkan nama dan juga sifat Allah. Wala ma'nan, dan tidak makna, atau tidak, atau tanpa makna. Apa maksudnya di sini? Ini maksud dengan tanpa makna, maksudnya adalah tanpa kita memaknai hadis-hadis tadi dengan makna-makna yang didatangkan oleh ahlul bid'ah, yang mereka namakan dengan ta'wil. Wala ma'nan, maksudnya adalah tanpa kita memaknai hadis-hadis tadi dengan makna-makna yang disebutkan oleh ahlul bid'ah. Al-istiwa diartikan al-istila', tangan diartikan kudrah. Kita enggak mau makna-makna yang demikian. Ya, kita inginnya adalah makna yang diinginkan oleh Allah dan juga Rasulnya, yaitu apa yang ada dalam bahasa Arab. Makna tangan, istiwa, asabi' yang ada di dalam bahasa Arab, itu yang kita inginkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah bahwasanya Allah SWT menurunkan Al-Quran dengan bilisanin arabiyyin mubin, Quranan arabiyyan, Quran dengan bahasa Arab. Maka kita memahami Al-Quran termasuk diantaranya adalah sifat-sifat Allah dengan menggunakan bahasa Arab. bukan dengan makna-makna yang muhdats, yang baru, yang mereka namakan dengan ta'wil bila kaifin wala maknan. Kita tidak mau mengkaifiyahkan, membagaimanakan, mentamthil, mentashbih, dan kita juga tidak mau mendatangkan makna-makna yang baru yang tidak dikenal oleh para salaf. Ini yang disebutkan oleh sebagian ya syurrah, bahasa makna ucapan beliau wala maknan masih tidak boleh kita menggunakan makna yang dipakai oleh ahlul bid'ah. Karena ada sebagian yang mungkin memahami dari ucapan ini seakan-akan Imam Ahmad adalah mufawwidhah. Seakan-akan Imam Ahmad adalah mufawwidhah, yaitu orang yang menyerahkan maknanya kepada Allah. Maka ini adalah pendapat yang batil. Ma'ruf bahwasanya Imam Ahmad adalah imam di antara a'immah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, beliau tidak mentafwid, ya, tidak menyerahkan makna kepada Allah, tetapi yang beliau serahkan adalah ilmu tentang kaifiyahnya, bukan ilmu tentang maknanya. Sekali lagi, perbedaan antara madhab Ahlussunnah dengan madhab Mufawwidhah, bahwasanya madhab Ahlussunnah yang diserahkan kepada Allah adalah ilmu tentang kaifiyahnya, tentang bagaimananya. Adapun Mufawwidhah, maka yang diserahkan adalah ilmu tentang maknanya. Wala naruddu syai'an minha, kita tidak menolak syai'an minha, sedikit pun dari hadis-hadis tadi. Ya, kita tidak sedikit pun menolak dari hadis-hadis tadi. Wala harf, ya, tidak satu huruf pun kita tolak. Sementara kita sudah tahu itu adalah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ahlussunnah wal Jamaah, dan di antara imam mereka adalah Imam Ahmad, tidak menolak sedikit pun dari hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau itu sahih, termasuk di antaranya di dalam masalah nama dan juga sifat. Berarti di sini beliau bukan termasuk golongan Mu'attilah. Bila kaif berarti bukan termasuk musyabbihah. Wala maknan berarti bukan termasuk mu'awwilah. Wala naruddu syai'an minha berarti beliau bukan termasuk apa? Mu'attilah. Bukan termasuk musyabbihah, bukan termasuk mu'awwilah, bukan termasuk mu'attilah. Wa na'lamu anna ma ja'a bihi ar-rasul haqqun, dan kami meyakini bahwasanya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hak. Kami meyakini bahwasanya apa yang datang atau yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar adanya. Datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau menyampaikan apa yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Walladzi ja'a bis-shidqi wa saddaqa bihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran, dan tidak ada yang beliau bawa berupa kebatilan. Semuanya adalah berupa kebenaran. Maka apabila itu adalah hadis yang sahih, kita harus yakini bahwasanya itu adalah hak. Wala naruddu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kami tidak menolak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menolak hadis beliau seakan-akan mengatakan apa yang beliau datangkan adalah batil. Orang yang menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik menolak lafaz maupun maknanya, atau menolak maknanya saja, lafadznya dia terima, tapi maknanya masih dia selewengkan, dia palingkan, kita bukan golongan yang demikian. Kita katakan, kita beriman bahwasanya apa yang beliau bawa adalah hak, dan kita tidak menolak baik lafadz maupun maknanya. Lafadznya ikut Rasulullah, dan maknanya juga demikian. Kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beristiwa, iya Allah beristiwa, sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah punya tangan, iya Allah punya tangan. Karena dengan lafaz ini Allah mengabarkan bal yadahu mabsuutatani wallazi nafsu Muhammadin biyadih. Dengan lafaz ini, yaitu dengan lafaz tangan, maka kita katakan Allah memiliki tangan. Apa maknanya? Sesuai dengan makna yang Allah inginkan. Karena Allah SWT dialah yang mengetahui tentang dirinya sendiri, dan sesuai dengan makna yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Apa makna keduanya? Maknanya adalah sifat yang sesuai dengan keagungan Allah. Wala nasifullah bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu. Dan kita tidak mensifati Allah lebih dari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Jangan berlebihan. Apa yang datang kita tetapkan. Apa yang tidak datang dari Allah, maka jangan kita berlebihan sehingga mensifati Allah di luar dari apa yang Allah sifatkan. Ini berlebihan. Wala nasifullah bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu. Kita tidak boleh mensifati Allah lebih dari apa yang Allah sifatkan. Tauqifi. Apa yang datang maka itu yang kita yakini. Apa yang tidak, maka tidak boleh kita menetapkan sesuatu yang tidak Allah tetapkan. Ya, seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah. Ini adalah bagian dari al-qaul 'ala Allah bi ghairi ilm. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, "Inna ma harrama Rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghairi al-haq wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Seorang takut yang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati Allah di luar dari apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Yang paling bisa memuji Allah adalah dirinya sendiri. Anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, engkau adalah seperti, ya sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ya, kita memuji Allah SWT, ya, dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak bisa memuji Allah dengan sebenar-benar pujian. Allah SWT dialah yang memuji dirinya sendiri dengan sebenar-benar pujian. Ya. Kemudian beliau mengatakan, bila haddin wala ghayah, tanpa dibatasi dan tanpa ujung. Bila haddin, haddin artinya adalah batas. Ghayah artinya adalah ujung. Kita mensifati Allah SWT sesuai dengan sifat yang Allah kabarkan dan sesuai dengan sifat yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila haddin wala ghayah, tanpa kita membatasi dan tanpa meyakini adanya ghayah, ada ujungnya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala nama-namanya adalah yang maha husna, balighatan fil husni ghayatah, mencapai puncaknya. Dan sifat-sifat Allah SWT adalah al-ula, mencapai puncaknya yang sangat tinggi, tanpa kita batasi dengan had dan juga dengan ghayah, dengan ujung. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Sudah kita sampaikan bahwasanya ayat ini, meskipun dia adalah ayat yang pendek, tapi dia adalah kaidah yang agung bagi ahlu sunnah di dalam masalah nama dan juga sifat Allah Azza wa Jal, yaitu dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Kalau orang paham ayat ini, maka dia akan paham banyak perkara di dalam masalah nama dan juga sifat Allah SWT. Ya, karena dia adalah ayat yang jami'ah. Di sini Al-Imam Ahmad bin Hanbal mendatangkan ayat ini. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samii'ul basir. Baik. Siapa yang bisa menerangkan tentang ayat ini? Baik, Hasan. Ya. Bantahan terhadap dua golongan sekaligus. Dua golongan tadi siapa? Namiknya? Ya. Al-Mumathilah. Siapa mereka? Mereka yang menyamakan Allah. Ya. Mana bantahannya? Laisa kamitslihi. Ya. Golongan yang kedua. Golongan yang kedua. Soalan yang kedua, Mu'attilah. Dari mana? Basir. Ya. Bagaimana penjelasannya? Ya. Asita. Gunawan. Nah, Gunawan. Membantah kepada golongan Mu'attilah, yaitu orang-orang yang menafikan nama dan juga sifat Allah. Mana? As-Sami'ul Basir. Baik, penjelasannya wa huwa As-Sami'ul Basir. Jelasannya bagaimana? Bantahan terhadap Mu'attilah. Nah, di sini Allah SWT menetapkan wa huwa as-sami'ul basir. Allah menetapkan bahwasanya Allah Maha melihat. Mendengar dan Allah Maha melihat. Menetapkan nama sekaligus sifat. Allah menyebutkan dua nama, as-sami' al-basir. Dan Allah menyebutkan dua sifat, yaitu as-sam'u wal basar. Berarti Allah menetapkan nama sekaligus sifat. Berarti ini adalah bantahan terhadap Mu'attilah. Baik. Wa naqulu kama qal. Dan kami, yaitu ahlu sunnah, mengatakan sebagaimana yang Allah katakan. Allah berkata apa? Allah berkata, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Maka kita juga mengatakan demikian. Ya, orang yang berkata ya sesuai dengan apa yang Allah katakan, apakah disalahkan? Enggak bisa disalahkan. Ya. Man tamassaka bihi ihtada. Barang siapa yang bertamasuk dengan Quran maka dia akan mendapatkan petunjuk. Naqulu kama qal. Kami mengatakan sebagaimana Allah katakan. Allah beristiwa. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka bisaraha dengan jelas kita katakan bahwasanya Allah beristiwa. Allah punya tangan, bal yadahu mabsuutatan, kita katakan Allah memiliki dua tangan. Dan tidak ada keraguan di dalam hati kita. Allah SWT turun, kita katakan Allah turun. Naqulu kama qal, kita katakan sebagaimana Allah katakan dan tidak ada keraguan di dalam hati kita. Wa nasifuhu bima wasafa bi nafsah. Dan kita mensifati Allah dengan apa-apa yang Allah mensifati dirinya dengan sifat tadi. Wala nata'adda dzalik, wala nata'adda dzalik, tidak boleh kita melebihi. Apa yang Allah kabarkan itu yang kita imani. Ya, tidak boleh kita berlebihan meskipun hanya 1 senti atau 1 mili. La nata'adda. Karena ini adalah tauqifiyah. Allah kabarkan tentang sifatnya tanpa Allah kabarkan tentang bagaimananya, sudah. Bagaimana kita serahkan kepada Allah. Allah memiliki sifat tadi, iya. Allah memiliki sifat tadi. La nata'adda dzalik. Kita tidak mau melewati batasnya. Wala yablughuhu wasful wasifin. Dan tidak akan sampai sifat orang yang mensifatkan. Orang yang berusaha untuk mensifati Allah, ya, seseorang misalnya ingin mensifati Allah tapi tidak dengan dalil Al-Quran, tidak dengan dalil hadis, kemudian dia berbicara sembarangan mensifati Allah, maka dia tidak akan sampai di dalam mensifati Allah SWT. La yablughuhu wasfu al-wasifin. Dia tidak pernah melihat Allah, ya, dan tidak mendengar kabar dari Allah dan juga Rasulnya, maka bagaimana dia bisa mensifati Allah dengan, ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka tidak ada jalan lain kecuali mensifati Allah berdasarkan kabar dari Allah dan juga Rasulnya, sesuai dengan yang datang kepada kita. Nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Kita beriman dengan Qur'an semuanya, yang muhkam maupun yang mutasyabih. Jadi sebelumnya Ibnu Qudamah menyebutkan tentang ayat, ya, fa ammal ladzina fi qulubihim zayg fayattabi'una man tashabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'at ta'wil. Di sini beliau mendatangkan ucapan Imam Ahmad yang di dalamnya beliau mengatakan nu'minu bil Qur'ani kullihi muhkamihi wa mutasyabihihi. Ini adalah ucapan orang yang berilmu demikian. Ya, yang sudah mencapai keilmuan yang dalam sehingga dia yakin seyakin-yakinnya bahwasanya semua yang ada di dalam Al-Qur'an adalah shidq. Tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga ketika dia tidak memahami satu ayat, langsung dia kembalikan kepada makna yang jelas yang terkandung di dalam ayat yang lain. Ini tidak dimiliki kecuali orang-orang yang dalam ilmunya. Adapun orang yang cetek ilmunya dan dangkal ilmunya, maka dia lebih mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat yang muhkam dia tegar. Tapi ketika sampai kepada ayat yang mutasyabihat, karena kedangkalan ilmunya, akhirnya dia terjatuh. Ya, terjatuh dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat tadi. Ya, seperti orang-orang khawarij mengikuti, ya, misalnya firman Allah Azza wa Jal, menurut mereka mengikuti inil hukmu illa lillah. Ya, inil hukmu illa lillah. Atau misalnya orang-orang murji'ah ikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, yang seakan-akan dosa ini tidak, ya, berpengaruh dengan keimanan seseorang. Apabila kita melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka Nabi mengatakan fahdharuhum, hendaklah kalian waspada dengan orang-orang seperti ini. Ya, karena ini fitnahnya besar. Ya, dia mendatangkan dalil, tambah lagi dia pandai berbicara, dia punya syuhrah, ya, akhirnya banyak orang yang tertipu, ya, dengan ucapannya. Fahdharuhum, hendaklah kalian berhati-hati dengan orang-orang yang demikian. Dan perkara yang mutasyabihah bukan hanya di dalam dalil, bahkan ada di antaranya ucapan ulama, dan dia adalah termasuk yang ucapan yang mutasyabih. Bagian mungkin dia punya kaidah, dia sudah punya keyakinan. Kemudian kita ketika dia mendapatkan ucapan seorang ulama, di antara ulama-ulama ahlu sunnah, dia bawa ucapannya kepada pikirannya, dia bawa ucapannya kepada kaedahnya, kepada akidahnya, kemudian meninggalkan ucapan dia yang lebih jelas daripada ucapan ini. Maka ini ada yang demikian, dan ini pernah diisyaratkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh ketika beliau menyampaikan muhadarah di Jamiah Islamiyah, ya, di Masjid Bin Bas. Dan beliau menyebutkan bahwasanya di sana ada ucapan para ulama yang mutasyabih yang diikuti oleh sebagian. Ya, ini adalah ucapan Syekh Fulan, ini adalah ucapan Syekh Fulan. Ini adalah termasuk yang mutasyabih, tidak kembali kepada ucapan-ucapan mereka yang muhkam. Ini dikhawatirkan termasuk orang yang di dalam hatinya ada zaigh, ada penyakit, ada penyimpangan. Kemudian beliau mengatakan, wala nuzilu anhu sifatan min sifatihi. Dan tidak boleh kita menghilangkan dari Allah satu sifat di antara sifat-sifatnya. Mengingkari kalamullah misalnya, atau mengingkari tangan Allah, atau mengingkari turunnya Allah. La nuzilu anhu, kita tidak akan menghilangkan sifat di antara sifat Allah. Li syana'atin syunni'at, hanya karena kita dicela oleh orang lain atau digelari dengan gelar-gelar yang jelek oleh orang lain, dikatakan sebagai mujassimah, musyabbihah, hasyawiyah, dan ucapan-ucapan yang lain yang mereka sematkan kepada orang-orang yang beriman dengan nama dan juga sifat Allah SWT sesuai dengan keagungannya. Jangan sampai hanya karena celaan-celaan ini, wama aktsarahu, dan betapa banyaknya orang yang mengatakan kepada kita mujassimah, musyabbihah. Karena celaan mereka kemudian kita menghilangkan sifat di antara sifat-sifat Allah SWT. La. Kita beriman dan kita benarkan, kita percaya bukan karena ingin mencari keridhaan manusia. Kita lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Dan di antara sifat wali-wali Allah Azza wa Jal adalah tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Saufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak takut dengan celaan orang yang mencela. Yang penting Allah ridha. Allah ridha dengan akidah saya, dengan keyakinan saya. Meskipun mencela dia orang yang mencelanya, maka dia tidak akan menghilangkan akidahnya. Tidak akan menghilangkan sifat di antara sifat-sifat Allah li syana'atin syunni'at. Meskipun di sana ada celaan dari orang yang mencela. Ya. Nah. Wala nata'adda al-Qur'an wal hadis. Dan kami tidak akan melewati Al-Qur'an dan hadis. Ya, ada batasnya. Apa yang dikatakan di dalam Al-Qur'an dan apa yang dikatakan di dalam hadis, itulah yang kita ikuti. Sampai mana, disitulah kita berhenti. Ya, tidak mau kita lebih depan daripada Al-Qur'an dan hadis. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan juga Rasulnya. Ada batasnya. Ya, kita sebagai orang yang beriman, beriman dengan Al-Quran dan Hadis, dan kita tidak boleh mendahului Al-Quran dan Hadis. Kita jadikan dia adalah imam, dan kita adalah makmum, dan imam berada di depan. Ya, kalau rambu-rambunya adalah boleh, kita jalan. Kalau tidak boleh maka kita berhenti. Jangan kita jadikan Al-Quran dan hadis di belakang kita yang kita belok-belokkan sesuai dengan keinginan kita. Kita memiliki akidah demikian, kita belokkan ayatnya ke sana. Kita memiliki kaidah demikian, kemudian kita belokkan hadisnya ke sana. Enggak, ini berarti tidak menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai imam. Menjadikan hawa nafsunya sebagai imam bagi Al-Quran dan hadis. Afara'aita man ittaba'a ilahahu hawah. Ya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang menjadikan ya hawa nafsunya sebagai sesembahan? Di sini beliau mengulangi lagi, menunjukkan tentang pentingnya perkara ini. Padahal sebelumnya beliau mengatakan la nata'adda dzalik. Kita tidak akan melewati batasnya. Kembali beliau mengatakan wala nata'adda Al-Qur'ana wal hadis tauqifiyah. Dan sebelumnya Ibnu Qudamah menyebutkan ya wa kullu ma ja'a fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa 'alaihi salam min sifatir rahman wajaba al imanu bihi. Ya, kita harus menerima wa talaqqihi bitaslimi wal qabul wa tarku at-ta'arrudi lahu bir radd wa ta'wil wa tasybihi wa tamtsil. Dan sebelumnya mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihil azim wa ala lisani nabiyil karim. Ucapan Ibnu Qudamah ada salafnya. Ya. Wala na'lamu kaifa kunhu dhalika illa bi tasdiqir rasul sallallahu alaihi wasallam wa tathbitil Qur'an. Dan kami tidak mengetahui tentang hakikat dari nama dan juga sifat tadi kecuali dengan membenarkan Rasul dan juga dengan penetapan dari Al-Quran. Dan Al-Quran tidak menyebutkan tentang kaifiyahnya. Rasulullah SAW juga tidak menyebutkan tentang kaifiyahnya. Bahkan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Bahkan Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samiyan. Ya, berarti Allah dan juga Rasulnya tidak menyebutkan tentang kaifiyahnya, tidak menyebutkan tentang bagaimananya. Lalu bagaimana seorang musyabbih, seorang mumatsil berani menyebutkan tentang kaifiyah zat Allah azza wajalla? Berkata Nu'aim bin Hammad, syekh dari Imam Al-Bukhari, man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, sungguh dia telah kufur. Nu'aim di sini seangkatan dengan Imam Ahmad, karena Imam Ahmad juga guru dari Imam Al-Bukhari. Ucapan mereka saling membenarkan satu dengan yang lain. Ya, lalu bagaimana masih ada yang mengatakan kita mujassimah, musyabbihah? Kita paling mengingkari orang yang tasbih. Ya, dan bahkan kita mengenal para salaf yang mereka mengingkari tentang tasbih ini. Baik, itu adalah ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah sifat. Kita semua mengakui tentang keimaman beliau, keilmuan beliau. Maka inilah ucapan beliau. Ya, kita meyakini tentang nama dan juga sifat tanpa mentasybih, tanpa menta'til. Ini bukan sesuatu yang baru yang kita ada-adakan di zaman sekarang. Tapi ini diucapkan oleh para imam yang lebih dari 1000 tahun yang lalu. Imam Ahmad gurunya Bukhari. Dan dia adalah muridnya Imam Syafi'i. Baik. Setelahnya beliau mendatangkan ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala kalamul imami Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i fi sifat abdillahi Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Rahimahullah radhiyallahu anhu. Boleh dua-duanya. Rahimahullah taala. amantu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillahi wa amantu bi rasulillahi wa bima jaa an rasulillahi ala muradi rasulillahi. Baik. Ucapan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lihat ucapan guru dari Al-Imam Ahmad. Apakah sama dengan ucapan Imam Ahmad? Ya. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Beliau adalah keturunan dari Al-Muttalib ibnu Abdi Manaf. Dan Al-Muttalib ini adalah saudara dari Hashim. Hashim ibnu Abdi Manaf. Dan Hashim adalah bapak dari Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, Amantu billah, aku beriman dengan Allah. Ya, aku beriman dengan Allah, percaya dengan Allah. Wa bima jaa anillah. Di antara makna beriman dengan Allah adalah beriman dengan seluruh apa yang datang dari Allah SWT. Kalau percaya dengan Allah, harus percaya dengan apa yang datang dari Allah. Apa yang datang dari Allah berupa wahyu, termasuk diantaranya adalah kabar tentang nama dan juga sifat. Kita harus beriman dengan apa yang datang dari Allah Azza wa Jal. Amantu billah wa bima ja'a anillah. Kita beriman dengan Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah SWT. Ya, makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah di awal kitabnya beliau menyebutkan hal ini. Ya, setelah menyebutkan bahwasanya Aqidah Al-Sunnah I'tiqad Al-Firqatin Najiyah adalah usulul iman, beriman kepada rukun iman yang 6. Kemudian beliau menyebutkan wa minal imani billah, di antara beriman kepada Allah adalah beriman dengan ya nama dan juga sifatnya. Ini adalah bagian dari beriman kepada Allah. Dan beriman dengan apa yang datang dari Allah yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana cara memahaminya? Lafadznya kita terima, kita imani. Ala muradillah, di atas makna, di atas maksud dari Allah SWT. Berarti kita memahami ayat tentang sifat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Bukan sesuai dengan yang kita kehendaki. Atau yang dikehendaki oleh akal manusia. Kita beriman bahwasanya Allah beristiwa sesuai dengan maksud Allah. Beriman bahwasanya Allah beriman dengan tangan Allah sesuai dengan maksud Allah. Apa yang dimaksud oleh Allah? Makna yang terkandung di dalam bahasa Arab. Karena Allah SWT telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Maknanya wadih, maknanya jelas di dalam bahasa Arab. Istiwa maknanya jelas. Tangan juga maknanya jelas. Semua orang yang belajar bahasa Arab, ya, yang mengenal bahasa Arab, maka dia mengetahui makna ini. Istiwa, al-yad, al-ain, al-asabi'. Maka kita memahami apa yang datang di dalam Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jangan kita membuat makna sendiri, mentakwil sendiri. Berarti di sini bukan ala muradillah lagi. Berarti ala muradi syekhihi, atau ala muradi hawahu, atau ala muradi aklihi. Ini adalah ucapan yang sangat dalam dari Al-Imam Asy-Syafi'i, menunjukkan tentang kedalaman beliau, kedalaman ilmu beliau. Lafaz yang singkat tetapi mengandung makna yang dalam. amantu billah wa bima ja'a 'anillah. Aku beriman dengan Allah dan beriman dengan apa yang datang dari Allah, kabar-kabar yang ada di dalam Al-Qur'an. 'Ala muradillah, berdasarkan maksud dari Allah. Ya, bukan berdasarkan maksud dari Allah, bukan maksud dari dirinya sendiri. Berarti sama dengan yang diucapkan oleh Ibnu Qudamah. Ya, bait yaitu beriman dengan Al-Qur'an, karena di sini adalah bima ja'a 'anillah. 'Ala muradillah, di atas maksud Allah SWT. Dan Allah, ketika Allah mengabarkan tentang sifatnya, apakah Allah memaksudkan tasbih? Memaksudkan tasbih? Tidak. Berarti jangan kita mentasbih, karena Allah mengabarkan tentang sifat-sifat tadi, dan bukan maksudnya apa? Tasbih. Karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Dan apakah Allah memaksudkan takwil? Kita suruh mendatangkan makna-makna yang baru? Tidak. Quranan Arabian bilisanin Arabiyyin mubin, jelas tidak perlu kita takwil. Berarti orang yang mentakwil, orang yang mentasbih, berarti dia bukan lagi ala muradillah, tapi dengan murad, ya, dengan kehendak atau dengan keinginan, ya, dirinya sendiri atau dengan keinginan syekhnya. Kemudian beliau mengatakan wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman dengan Rasulullah, percaya dengan beliau. Beliau adalah seorang rasul, membenarkan beliau. Wa bima ja'a an Rasulillah, dan dengan apa yang datang dari Rasulullah. Apa yang datang dari Rasulullah? Hadis. Kalau percaya dengan Rasulullah, harus percaya dengan apa yang beliau ucapkan. Mengatakan aku beriman dengan Rasul, tetapi dia tidak beriman ketika datang dari beliau kabar tentang nama dan juga sifat, kemudian dia menolak. Berarti mana ucapan dia bahwasanya dia beriman kepada Rasul? Antum misalnya di dunia, dia mengatakan kepada orang lain, saya percaya dengan dirimu. Dan ketika dikabarkan tentang sesuatu, dia mengatakan, ah bohong misalnya. Tadi ucapan percaya tadi kemana? Ya, kalau beriman dengan Rasul, maka harus beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti di sini seperti yang diucapkan oleh Ibnu Qudamah, Quran dan dua hadis. Dan ini yang diucapkan oleh Imam Ahmad tadi, la nata'adda al-Quran wal hadis. Tawa'un bisawa', persis dengan yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. 'Ala muradi Rasulillah, berdasarkan makna yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau kehendaki? Maknanya adalah sesuai dengan keagungan Allah. Beliau tidak menginginkan tasbih. Beliau tidak menginginkan ta'til. Beliau tidak menginginkan ta'wil. Tapi yang beliau inginkan adalah kita menetapkan sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka kita tetapkan Al-Quran dan hadith, dan apa yang ada di dalamnya berupa nama dan juga sifat Allah, sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Maka Ahlu Sunnah berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadith. Ya, mereka para imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, mereka adalah imam-imam kita. Ya, teladan-teladan kita. Kita mengambil ilmu dari mereka, dan ilmu mereka berdasarkan Al-Quran dan juga hadis. Makanya mereka tidak berselisih satu dengan yang lain dalam masalah usul, dalam masalah akidah. Adapun di dalam masalah furu', di dalam masalah ahkam, maka mereka berselisih. Ada yang mengatakan terkadang wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ya, maka ini adalah perkara-perkara yang menerima adanya ijtihad di dalamnya. Tapi metode mereka satu, Al-Quran dan hadith. Ya, ijma, kias, metode mereka satu, meskipun hasilnya terkadang berbeda. Berbeda dengan ahlul bidah yang metode mereka di dalam beristidlal, berdalil sudah beda dengan ahlus sunnah. Ya, ahlul bidah terkadang mengedepankan akalnya seperti Mu'tazilah. Memang cara berdalilnya sudah lain. Ya, atau mengedepankan dzauq, yaitu perasaan dia. Ya, kalau perasaannya baik berarti diterima. Kalau dia mengatakan enggak enak berarti enggak usah diterima. Enggak enak kalau meyakini yang demikian misalnya. Dan ini bukan Quran dan hadis yang dikedepankan tetapi dzauqnya. Atau ada di antara mereka yang beragama dalilnya adalah mimpi al-manamat. Ya. Sehingga sering dalam ceramah-ceramahnya, kemarin saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dia mengatakan demikian dan demikian. Dianggap ini sebagai dalil yang qat'i, yang pasti benar, meskipun bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadis. Memang cara berdalilnya sudah beda. Makanya jauh menyimpang dari jalan yang lurus. Tidak bisa kita mengambil ilmu dari orang yang demikian. Ya, adapun Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan juga yang lain, maka cara berdalil mereka adalah sama Quran, hadis dengan ijma' dan juga kias. Kalau mereka sampai berselisih dalam satu pendapat, maka ini tidak mengeluarkan mereka dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan apabila mereka berijtihad benar mendapatkan dua pahala, dan apabila berijtihad dan salah maka mereka mendapatkan satu pahala. Rahmat dari Allah SWT. Baik. Kemudian kita lanjutkan dengan ucapan salaf dan juga a'immatul qalam. Fajar. Fajar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa ala hadha darajat salafu wa immatul khalafi radhiyallahu anhum kulluhum muttafiquna ala al-iqrari wal imrari wal itsbati lima warada min as-sifati fi kitabillah wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi faqad amarna bil iqtifai li atharihim wal ihtida'i bi manarihim wa hadharna al muhaddatsati al muhdatsati wa hadharna al ditulis sudah diterangkan. Jangan enggak lupa. Wal apa? Wa hadharana al muhdatsati. Wa akhbarana annaha min ad-dhalalati. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ya. Addu 'alaiha bin nawa jid wa iyyakum wa muhtasatil umur fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Baik. Beliau menjelaskan setelah menyebutkan ucapan dua imam murid dan juga gurunya. Beliau mengatakan wa ala hadza darajat salafu wa a'immatul khalafi radhiyallahu anhum. Dan atas atau di atas jalan ini demikianlah para salaf dan juga para a'immatul khalaf. Para a'immatul khalaf maksudnya adalah pengikut dari para salaf. Ya, imam-imam, orang-orang yang datang setelah para salaf mengikuti para salafnya. Khairul khalaf li khairi salaf. Ya, mereka adalah sebaik-baik pengikut, mengikuti sebaik-baik salaf. Ya, di atas jalan inilah para salaf dan juga para pengikutnya, yaitu para imam-imam yang datang setelah para sahabat. Jalan mereka satu di dalam memahami ya ayat-ayat dan juga hadis-hadis tentang nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Radiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya. Tidak masalah kita mengucapkan taraddi kepada selain sahabat. Kita mengucapkan radhiyallahu anhu kepada sahabat bukan berarti membatasi ya doa ini hanya untuk para sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan boleh kita mendoakan orang lain dengan ucapan ini. Ya. Ya, kalau di Arab biasa orang mengatakan Allah yardha ank, semoga Allah meridai dirimu, enggak masalah. Ya. Jadi seandainya di dalam kitab disebutkan selain sahabat radhiyallahu anhu, boleh. Nah, ini bukan pembatasan. Cuma biasanya kalau sahabat disebutkan radhiyallahu anhum, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, tapi kalau selain mereka maka mendoakan dengan rahmat. Dan ini bukan pembatasan. Baik. Kulluhum muttafiquna 'alal iqrar wal imrar wal itsbat. Semuanya muttafiqun, semuanya sepakat. Ya. Baik imam yang empat, Al-Auza'i, ya, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Ma'in dan seluruh a'immah, ternyata mereka muttafiqun, semuanya sepakat. Dan sepakatnya orang-orang yang soleh ini adalah perkara yang besar. Ya, tidaklah mereka sepakat di atas sesuatu kecuali itu adalah sebuah kebenaran. La tajtami'u ummati 'ala dhalal au 'ala dhalalah. Tidak mungkin akan bersepakat umatku di atas kesesatan. Ya, ini orang yang soleh, beriman, keilmuannya diakui dan di sana tinggal di maghrib. Dan yang satunya tinggal di masyrik, yang satunya tinggal di tengah, tidak pernah bertemu tetapi akidahnya ternyata sama. Menunjukkan bahwasanya apa yang mereka yakini ini adalah sebuah kebenaran. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ya, karena orang yang menyelisih petunjuk, ya, maka dia telah menyelisih jalannya orang-orang yang beriman. Ini adalah dalil tentang wajibnya mengikuti ijma'. Mereka semuanya sepakat alal iqrar, sepakat untuk mengakui, meyakini. Ya, yaitu maksudnya adalah seluruh ayat dan juga hadis yang datang. Dan hadisnya adalah hadis yang sahih, maka nuqirru bihi, kita akui yang demikian. Kita ikrarkan bahwasanya adalah termasuk sifat Allah. Wal imrar, dan mereka sepakat untuk menjalankan sebagaimana datangnya. Banyak di antara mereka yang mengatakan amirruha kama ja'at. Jalankan ayat-ayat tentang sifat dan hadis-hadis tentang sifat kama ja'at, sebagaimana dia datang. Disebutkan istiwa, kita sebutkan istiwa. Disebutkan tangan, kita sebutkan tangan. Amirruha kama ja'at. Ya, datangkan dia atau jalankan dia sebagaimana datangnya, sebagaimana datangnya dia, demikian pula kita jalankan. Jangan datang dengan lafaz istiwa kemudian kita sampaikan ke orang istaula. Datang dengan lafaz yadullah bal yadahuma basutatan kemudian kita sampaikan ke orang apa? Kekuasaan. Berarti ini bukan amirruha kama ja'at. Para salaf mengatakan amir ruha kama ja'at. Jalankan dia sebagaimana datangnya. Datangnya demikian, ya kita jalankan demikian juga. Datangnya kepada kita dengan lafaz tersebut, maka kita sampaikan kepada manusia dengan lafaz tersebut. Tidak boleh kita rubah maknanya. Wal itsbat, dan mereka juga bersepakat untuk menetapkan lafaz dan juga maknanya. Maka ini adalah kesepakatan para salaf dan juga para a'immatul khalaf. Sepakat semuanya untuk mengikrarkan ayat-ayat dan juga hadis yang berkaitan dengan nama dan juga sifat Allah dan menjalankannya sebagaimana datangnya. Lima warada minas sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arudun li ta'wilihi. Menetapkan, mengikrarkan, menjalankan apa yang datang berupa sifat di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW tanpa kita mentakwilnya. Takwil yaitu dengan makna yang dimaknai oleh ahlul bid'ah. Yang artinya apa kemarin? Ya, memalingkan lafaz dari maknanya karena sebuah alasan. Ya, ini adalah makna baru, tidak ada di zaman salaf. Ya, yang mendatangkan adalah ahlul kalam. Waqad amarna bil iktifai li atharihim. Tadi baca waqad umirna. Kalau amarna berarti yang memerintahkan adalah Allah SWT atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga dibaca waqad umirna, kita telah diperintahkan, yaitu diperintahkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Dan sungguh kita telah diperintahkan untuk mengikuti bil iktifa, ya, al iktifa artinya adalah mengikuti li atharihim, yaitu mengikuti bekas-bekas mereka. Athar artinya adalah apa? Bekas jalan. Kalau ada orang berjalan di pasir misalnya, maka bekasnya ini dinamakan dengan athar. Ini atharnya si fulan, bekasnya si fulan. Baik. Para salaf, para sahabat sudah mendahului kita di dalam berjalan. Ada bekasnya tidak mereka? Ada. Ada ucapan mereka? Ada perilaku mereka, ada perbuatan mereka? Tafsir At-Tabari penuh dengan ucapan para salaf. Di athar mereka tidak hilang, bekas mereka tidak hilang. Taib, itulah yang kita ikuti. Kita diperintahkan untuk mengikuti athar mereka. Yang di situ ada bekasnya para sahabat, ada bekasnya para tabi'in, yang berupa ucapan mereka, berupa perilaku mereka, maka itulah yang kita ikuti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah SWT mengatakan wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Orang-orang yang mendahului di dalam Islam, dan mereka adalah orang-orang yang pertama dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka, walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti athar-athar mereka, mengikuti bekas-bekas mereka. Ya, bukan orang yang ketika melihat di situ ada bekas para sahabat kemudian dia minggir cari yang lain, cari tempat yang lain. Ya, cari jalan yang lain. Ya, maka ini akan membawa dia kepada kesesatan. Kita diperintahkan untuk mengikuti jalan mereka, mengikuti bekas mereka, mengikuti athar mereka. Walihtida'i bimanarihim, dan kita juga diperintahkan untuk al-ihtida' bimanarihim, mencari petunjuk dengan manar mereka. Ya, manar itu seperti apa? Menara. Tahu menara ya? Menara itu sesuatu yang tinggi. Ya, itu sebagai tanda, sebagai alamat. Kalau antum ya di sebuah kota dan di situ ada menara yang sangat tinggi, nah di situ antum bisa tahu arah. Bisa mengetahui arah. Misalnya kita ke Mekah, kalau masuk ke Mekah, maka kita akan melihat jam. Ya, yang besar, yang tinggi. Nah, di situ kita tahu bahwa di bawahnya di sana adalah arah Masjidil Haram. Manar itu adalah sesuatu yang tinggi, yaitu menara. Maka kita berihtida' dengan menaranya mereka. Ya, kita ikuti ya petunjuk mereka. Jangan mengikuti petunjuk yang lain. wa hudzirna al-muhdatsat. Atau bisa wa hadzarana al-muhdatsat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dari perkara-perkara yang baru. Perkara yang muhdats, yang baru, maksudnya adalah yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salaf. Hati-hati dari yang demikian. Karena ini adalah kebusukan, ini adalah kejelekan, ini adalah dosa yang bisa menyimpangkan seseorang dari jalan yang benar. Kemudian beliau mengatakan wa akhbarana annaha minad dhalalat, dan Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya perkara yang baru adalah termasuk dhalalat, termasuk kesesatan. Jadi yang tidak sesat adalah apa yang dibawa oleh Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dan dilakukan oleh para sahabat. Adapun yang datang setelah itu berupa perkara yang baru, baik berupa akidah maupun berupa ibadah, maka ini adalah dhalalat. Kemudian beliau mendatangkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan juga sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ya, berpegang teguh dengan sunnah adalah sebuah kewajiban. Ya, bukan hanya sekedar ya anjuran, boleh kita mengikuti sunnah, boleh kita tidak mengikuti sunnah. Semuanya wajib untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati. Dan juga sunnah para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Dan ada yang mengatakan masuk di dalamnya Hasan bin Ali. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang makna ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafatun nubuwah 30 sanah. Khilafatun nubuwah 30 sanah, thumma yu'tillahu mulkahu may yasha. Ya, kekhilafahan, kenabian itu adalah 30 tahun. Ya, kalau dihitung dari semenjak diangkatnya Abu Bakar, ya, karena beliau meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di bulan apa? Rabiul Awal. Ya. Maka sebelum dikuburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Kalau dihitung ya, kekhilafan Abu Bakar ditambah dengan kekhilafan Umar, kekhilafan Uthman dan juga Ali, dan Ali radhiyallahu taala anhu meninggal dunia di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan, yaitu 6 bulan sebelum Rabiul Awal. Ramadan, kemudian apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ya, Rabiul Awal. Berarti berapa bulan? 6 bulan. Ya, sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib, ya, itu adalah 30 tahun kurang dari kurang 6 bulan. Ya, 30 tahun kurang 6 bulan. Jadi 29 tahun setengah. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 30. Dan orang Arab biasa menyempurnakan pecahan. Jadi kalau 29 plus disempurnakan menjadi 30. Baik. Ada yang mengatakan sampai 4 khulafaur rasyidin, karena semuanya kekhilafannya adalah 29 setengah tahun. Dan ada yang mengatakan bahkan masuk di dalamnya Hasan bin Ali, karena setelah bapaknya meninggal dunia dibunuh, maka yang menjadi yang memimpin adalah Hasan bin Ali sampai bulan Rabiul Awal. Karena disitulah dia tanazzul dan menyerahkan kekuasaannya kepada siapa? Kepada Muawiyah. Maka ada sebagian yang memasukkan Hasan bin Ali ini sebagai termasuk khulafa'u Ar-Rasyidin. Dilihat dari sirahnya dan juga dilihat dari hadis tadi 30 tahun, karena ternyata 6 bulan beliau menjadi khalifah itu melengkapi 30 tahun. Ala khilaf, ya, ini adalah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang jelas, Khulafaur Rasyidin tadi kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Dan sunnah para Khulafaur Rasyidin adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita menyangka bahasanya sunnah mereka baru berbeda dengan sunnah Rasul, tidak. Sunnah para Khulafaur Rasyidin adalah untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iktadu billadaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kalian mengikuti dua orang ini setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Disifati dengan ar-rasyidin al-mahdiyin, yang lurus dan mendapatkan petunjuk. Ada yang mengatakan ar-rusyd dan juga al-hidayah. Maksudnya di sini adalah diberikan ilmu dan juga amal. Mereka adalah lurus ilmunya dan mereka adalah orang yang mendapatkan hidayah, yaitu mengamalkan ilmunya. Ya, ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan ini adalah sesuatu yang sangat jarang. Biasanya orang yang jadi penguasa akan kita lihat dia jauh daripada dari ilmu dan jauh dari mengamalkan ilmu, karena kesibukan, ya, kesibukan dengan kekuasaan, kesibukan dengan urusan yang banyak. Tapi para khulafaur rasyidin, mereka terkumpul di dalam diri mereka ilmu dan juga amalan, dan mereka adalah orang yang berkuasa, seorang pemimpin yang paling berilmu dan paling mengamalkan amalannya. Dan akhbar, berita-berita, kabar-kabar tentang keilmuan mereka dan juga dalamnya amalan mereka banyak sekali. Ya, para khulafa ar-rasyidin, sirah mereka, ya, penuh dengan yang demikian, yang menunjukkan tentang ilmunya. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia dan umat Islam dalam keadaan goncang, Umar bin Khattab, setingkat Umar bin Khattab sampai mengatakan, siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad meninggal dunia maka saya akan potong lehernya. Berat bagi mereka untuk berpisah dengan Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana mauqifnya Abu Bakar dalam keadaan demikian dan di hadapan seorang Umar yang mengancam dengan ancaman tadi dengan ilmu yang beliau memiliki, ya, beliau mengatakan uskut ya Umar, diam ya Umar, ya, kemudian beliau berbicara dengan lantang, mangkana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahasanya Muhammad sudah meninggal dunia. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah dialah yang maha hidup dan tidak akan meninggal dunia. Ya, kemudian beliau membacakan ayat, ya, yang Umar saat itu mengatakan seakan-akan dia baru mendengar ayat tadi. Nah, ketika para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berselisih pendapat tentang siapa yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Ansar, ada yang mengatakan dari Muhajirin. Siapa yang memecahkan masalahnya? Siapa? Abu Bakar lagi. Ya. Beliau menyebutkan bahwasanya beliau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya al-a'immatu min Quraisy. Imam-imam, penguasa-penguasa adalah dari Quraisy. Ini beliau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga jelas bahwasanya yang jadi khalifah bukan dari Ansar tapi dari kalangan Muhajirin. Perkara yang besar juga memilih pemimpin. Abu Bakar yang menyampaikan ilmunya. Ketika mereka berselisih pendapat tentang di mana akan menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah di kamarnya atau di Mekah atau di Baqi, siapa yang menyelesaikan permasalahannya? Abu Bakar juga. Sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an ma nasituhu. Aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak aku lupakan. Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi alladhi yuhibbu ayyudfana fi. Tidaklah Allah mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat di mana dia senang untuk dikuburkan di tempat tadi. Ini adalah mawaqif. Ya, kejadian-kejadian yang menunjukkan tentang dalamnya siapa? Ilmu Abu Bakar As-Siddiq. Belum kita mengetahui tentang bagaimana keilmuan Umar, bagaimana keilmuan Uthman dan juga Ali bin Abi Thalib dan juga amalan mereka. Pantaslah mereka disifati dengan Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyina Min Ba'di. Kita disuruh dan diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Addu 'alaiha bin nawajid. Bukan hanya dipegang, bukan hanya dipegang teguh, tetapi juga diperintahkan untuk menggigitnya. Addu, gigit. Ya, bukan hanya ditempel di mulut, tetapi digigit. Dan digigit dengan gigi yang paling kuat, yaitu an-nawajid, yaitu gigi geraham. Orang apabila ingin ya menggigit sesuatu dengan kuat, maka dia menggigit dengan gigi seri atau gigi geraham. Gigi geraham. Ya. Kalau dia dengan gigi seri gimana hasilnya? Pampal nanti ya giginya ya. Tapi kalau dengan gigi geraham maka lebih kuat. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah. Kalau sudah mengenal sunnah, pegang. Gigit sunnah tadi, jangan dilepas. Ya, bagaimanapun keadaannya, mungkin kita akan ditimpa kefakiran, kita akan ditimpa ujian, disakiti oleh orang. Maka jangan karena sesuatu yang remeh tadi kemudian kita lepaskan sunnah. Pesan dari Nabi, alaikum bisunnati. Addu 'alaiha bin nawajib. Mulai dari akidahnya kita pegang kuat-kuat, akhlaknya kita pegang kuat-kuat, ibadahnya kita pegang kuat-kuat. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiina min ba'di, addu 'alaiha bin nawajib. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah kalian. Ini peringatan dari Nabi. Dan beliau tidak mengatakan yang demikian kecuali ini memang perkara yang berbahaya, yaitu wa muhdatsatil umur, dengan perkara-perkara yang diada-adakan. Umur di sini adalah umur din. Umur ad-din, yaitu perkara agama. Adapun perkara dunia, maka ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, jadi umur ada dua, yaitu umur duniawiyah dengan umur diniyah. Yang dimaksud di sini adalah umur ad-din, perkara yang baru di dalam agama. Baik, agama kita sudah sempurna semenjak 1400 lebih tahun yang lalu. Ya, itu semenjak diturunkannya firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Berarti agama terakhir ya adalah saat itu. Ya, semenjak Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sampai turunnya ayat ini, itulah agama Islam. Kalau ada sesuatu yang datang setelah ayat ini turun, ya, dan dia bukan termasuk agama ketika ayat ini turun, maka dia bukan termasuk agama. Hanya Al-Imam Malik boleh mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khana ar-risalah. Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam agama dan menganggap itu adalah baik, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah SWT. Dan Allah Azza wa Jal yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian beliau mengatakan fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunul yawma dinan. Maka segala sesuatu yang saat itu, yaitu ketika turun ayat ini, bukan termasuk agama, maka sekarang juga bukan termasuk agama. Ini ucapan yang indah dari Imam Malik. Kita bisa menjawab, ya, misalnya bid'ah maulud Nabi, ada enggak ketika ayat ini turun? Kalau dia mengatakan tidak ada, berarti ini bukan termasuk agama. Sebutkan bid'ah apa saja. Ada enggak ketika ayat ini turun? Kalau dia mengatakan tidak ada, berarti dia bukan termasuk agama. Selesai. Ya, bukan termasuk agama, berarti yang setelahnya adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya segala sesuatu yang baru adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Beliau mengatakan wa kulla bid'ah, seluruh bid'ah adalah sesat. Ya, dan beliau tidak mengatakan wa ba'dha bid'atin dhalalah, dan sebagian dari kebid'ahan adalah sesat, tetapi menggunakan kalimat kul. Dan asal dari kalimat kul adalah seluruhnya, kecuali memang di sana ada dalil yang memalingkan. Ya. Nah, kecuali ada dalil yang memalingkan, dan tidak ada dalil yang memalingkan. Ya, berbeda dengan kisah angin yang menimpa kaum 'Ad. Gimana bunyi ayatnya? Tadammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Nah, gimana? Seperti itu ayatnya? Kayaknya seperti itu. Ayatnya? Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Tadammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Baik. Kulla syai'in. Kulla syai'in di sini maksudnya adalah kulla syai'in umirat bi tadmiriha. Segala sesuatu yang dia diperintahkan untuk menghancurkannya. Dari mana kita menafsirkannya demikian? Karena di sana ada dalil yang memalingkan, karena Allah setelahnya mengatakan fa asbahu la yura illa masakinhum. Sehingga tidak kelihatan kecuali apa? Tempat tinggal mereka. Berarti tempat tinggal mereka hancur atau tidak? Tidak hancur. Keluar dari kulla syai'. Berarti kulla syai' di sini adalah kulla syai'in umirat bitadmirihi. Segala sesuatu yang angin tadi diperintahkan untuk menghancurkannya. Ya. Dan kullu bid'atin dhalalah, tidak ada di sana sharif, tidak ada di sana dalil yang memalingkan. Berarti dia tetap pada asalnya seluruh bid'ah adalah sesat. Baik. Kemudian setelahnya adalah ucapan Abdullah ibn Mas'ud. Kembali beliau mendatangkan ucapan salaf. Dan juga ucapan Umar ibn Abdul Aziz. Waqala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Berkata Abdullah bin Mas'ud, hendaklah kalian mengikuti. Ittabi'u, hendaklah kalian ikuti saja. Ya, ittiba' mengikuti berdasarkan dalil. Berbeda dengan taqlid. Mengikuti tanpa dalil. Ittabi'u, hendaklah kalian mengikuti, belajar Al-Quran dan Hadis. Wala tabtadi'u, dan janganlah kalian membuat sesuatu yang baru. Udah ikuti saja. Mana jejak para sahabat, itulah yang kita ikuti. Wala tabtadi'u, enggak usah membuat sesuatu yang baru. Sudah, tidak usah capek. Tidak usah neko-neko. Ya, tidak seperti kalau membuat skripsi ya. Kalau membuat skripsi kan harus membuat sesuatu yang baru. Capek enggak membuat skripsi? Capek, antum mikir, ya kan? Apa judulnya? Kemudian cari mana yang tidak pernah ditulis oleh orang. Kan itu butuh waktu. Tapi kalau sunnah enggak? Ittabi'u, wala tabtadi'u. Hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian membuat sesuatu yang baru. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Siapa yang mencukupi? Para sahabat radhiyallahu taala anhu. Mereka sudah mencukupi. Ya, apa saja yang kalian butuhkan yang bisa memasukkan kalian ke dalam surga dan menjauhkan kalian dari neraka sudah disampaikan oleh Nabi dan sudah disampaikan oleh para sahabat. Apa sih yang kita inginkan? Kan kita ingin masuk surga, ingin lepas dari neraka. Dan itu sudah dijelaskan oleh Nabi, sudah disampaikan oleh para sahabat. Ya, tidak perlu kita membuat sesuatu yang baru, membuat inovasi dalam ibadah. Ya, membuat variasi di dalam ibadah dengan tujuan supaya orang mau menerima, mau mengikuti dakwah kita. Lah, enggak perlu yang demikian. Ya, sudah cukup dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disampaikan oleh para sahabat. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ya, ucapan yang ringkas tetapi mengandung makna yang dalam. Faqad kufitum, sungguh kalian sudah dicukupi. Jadi enggak perlu membuat sesuatu yang baru. Tidak usah mencapekkan diri kalian sendiri. Alhamdulillah. Jadi kita ahlu sunnah termasuk orang yang paling ringan. Ya, tidak neko-neko di dalam ibadah. Dan inilah justru yang diterima. Enak atau enggak? Iya. Berbeda dengan ahlul bidah. Capek mereka membuat sesuatu yang baru. Capek di dalam mengamalkannya. Akhirnya tidak diterima oleh Allah SWT. Alhamdulillah ala ni'mati al-hidayah. Hidayah kepada sunnah. Wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, ya, termasuk di dalamnya adalah masalah nama dan juga sifat kita mengikuti para sahabat. Ya, tidak usah kita membuat kaidah-kaidah yang baru seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, dan kita tahu beliau adalah seorang salaf yang saleh, dikenal dengan kesalehannya, dikenal dengan keadilannya. Kalaman ma'nahu, beliau mengucapkan sebuah ucapan yang maknanya, qif haitsu waqafal qaum, hendaklah engkau berhenti di tempat di mana kaum tadi berhenti. Siapa yang dimaksud dengan kaum di sini? Para salaf. Ya, ittabi'u, kalau mereka berjalan meninggalkan bekas, kita mengikuti jalannya. Tapi kalau mereka berhenti, kita ikut berhenti. Qif haitsu waqafa al-qaum, hendaklah engkau berhenti di tempat di mana mereka berhenti. Ini adalah kalau mereka menahan diri dari sesuatu, tidak berbicara, ya, maka kita ikuti petunjuk mereka ini. Mereka tidak berbicara tentang kaifiyatu sifatillahi azza wajalla. Mereka berhenti, menahan diri dari mengatakan yang demikian. Maka kita juga berhenti. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan kaifa istawa, bagaimana Allah beristiwa. Maka kita juga jangan sampai, ya, mengucapkan ucapan ini. Ya, kita berhenti di tempat di mana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berhenti. Ya, berjalan, kita ikut berjalan. Kalau mereka berhenti, kita juga ikut berhenti. Fa innahum an ilmin waqafu, karena mereka berhenti di atas ilmu. Jadi para sahabat radhiyallahu taala anhum berjalan di atas ilmu, dan kalau berhenti mereka di atas ilmu. Ya, ini menunjukkan kedalaman mereka dan kedalaman ilmu dan juga iman mereka. Harakatuhum sakanatuhum, gerakan mereka, berhentinya mereka itu adalah karena Allah SWT. Ya, melihat karena Allah, berjalan karena Allah, mendengar karena Allah, ya, berhenti karena Allah. An ilmin waqafu, mereka berhenti di atas ilmu. Jadi kalau kita mengikuti mereka dalam berhenti, ya, ketahuilah bahwasanya kita mengikuti, ya, kita berhenti di atas ilmu. Wa bi basarin nafidin kaffu, dan dengan ilmu yang dalam. Basar nafid maksudnya adalah penglihatan yang dalam. Ya, mereka bukan hanya melihat luarnya saja, tapi penglihatan mereka sampai ke dalam-dalamnya. sehingga mereka menahan diri. Ya. Baik. Walahum ala kashfiha kanu aqwa. Walahum la di sini bukan lam lamul jar bukan. Ya, tapi di sini adalah untuk taukid. La di sini adalah untuk taukid. Lahum ala kashfiha kanu aqwa. Sungguh-sungguh mereka untuk menyingkap itu tadi adalah lebih kuat daripada kita, lebih mampu. Ya, pandangan mereka sampai ke dalam. Sesuatu yang dalam yang tidak kita ketahui mereka melihatnya. Dan untuk membongkar itu tadi mereka lebih kuat daripada kita, tetapi mereka ya tidak melakukannya. Mereka berhenti, maka kita berhenti sebagaimana mereka berhenti. Baik. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jangan kita bayangkan bahwasanya para sahabat mereka adalah juhal. Ya, orang-orang yang bodoh. Tidak, mereka berilmu. Ya, dan dengan keilmuan mereka yang dalam tersebut, kalau mereka berbicara dengan ilmu, kalau mereka diam di atas ilmu. Ya. Taib. Wa bil fadli law kana fiha ahra. Dan kalau memang di dalam sesuatu tadi ada keutamaan, nisa mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Mereka lebih berhak. Ya, seandainya berbicara tentang masalah kaifiyah, ya, tentang bagaimananya dan seterusnya, itu ada keutamaannya di situ, nisa mereka akan berbicara. Ya, mereka akan mendapatkan, ya, akan memiliki bagian untuk berbicara di dalam ya permasalahan tersebut. Tapi mereka berhenti di atas ilmu. Fala in qultum hadatha ba'dahum fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba an sunnatihim. Kalau misalnya engkau berkata hadatha ba'dahum, ini terjadi setelah mereka, ya, artinya di zaman mereka tidak ada yang demikian. Ini terjadi setelah mereka, artinya di zaman mereka tidak ada, sehingga kami yang datang setelahnya ini perlu membuat kaidah-kaidah, ya, ilmu kalam, ya, falsafat dan seterusnya. Di zaman mereka, di zaman sahabat memang tidak ada. Ini terjadi setelahnya, sehingga kami perlu seperti ini gitu. Kita katakan fama ahdathahu illa man khalafa hadiyahum wa raghiba an sunnatihim. Maka tidaklah membuat sesuatu yang baru kecuali orang yang menyelisihi petunjuk mereka dan benci dengan sunnahnya. Bagaimana sesuatu yang baru ini ada? Ada karena diadakan oleh orang yang benci dengan sunnah. Ya, dan menyelisihi petunjuknya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wa laqad wasafu minhu ma yashfi wa takallamu minhu bima yakfi. Dan sungguh mereka telah mensifati darinya apa yang mengobati. Artinya para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, apa yang sudah mereka sifatkan itu sudah cukup. Ya, sudah mengobati penyakit. Ucapan mereka itu sudah cukup. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Faqad kufitum. Ya, ucapan yang ringkas dan itu sudah cukup, sudah mengobati penyakit yang ada di dalam hati seseorang. Wa takallamu minhu bima yakfi, dan mereka berbicara dengan sesuatu yang mencukupi. Ya, para sahabat radhiyallahu taala anhum, kalau kita menekuni petunjuk mereka dan membaca ucapan-ucapan mereka, itu sudah cukup. Fama fauqahum muhassir. Maka apa yang ada di atas mereka muhassir, berlebihan. Ya, orang yang berada di atas mereka berlebihan. Wa ma dunnahum muqassir, dan orang yang ada di bawah mereka, maka mereka muqassir, yaitu orang-orang yang menyia-nyiakan. Karena para sahabat radhiyallahu taala anhum, Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah kami telah menjadikan kalian di sini orang yang paling berhak untuk mendapatkan sifat kalian di sini adalah para sahabat. Karena mereka lah orang yang pertama kali, ya, Al-Quran berbicara tentang mereka. Ya, kum di sini adalah mereka, para sahabat. Wa kadzalika ja'alnakum yaitu kalian para sahabat adalah ummatan wasatan. Ya, artinya para sahabat merekalah orang yang paling berhak untuk menyandang ini sebagai umat yang pertengahan. Maka orang yang melebihi mendatangkan sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh para sahabat, akidah yang baru yang tidak dilakukan oleh para sahabat, maka mereka adalah muhassir. Muhassir artinya adalah berlebihan. Dan orang yang di bawah mereka, ya, maka dianggap dia adalah orang yang muqassir, yaitu orang yang menyanyiakan. Ya, baik muqassir maupun muhassir semuanya tercela. Yang terpuji adalah orang yang berada di pertengahan. Dan ini perkara yang bukan perkara yang gampang untuk senantiasa berada di tengah. Ya, antum untuk seimbang. Ya, untuk seimbang itu perkara yang sulit. Tapi untuk ya apa terjatuh ke kanan dan juga ke kiri, ini perkara yang mudah sekali. Ya, tapi untuk seimbang berada di pertengahan, ini bukan perkara yang gampang. Ini adalah perkara yang sulit. Tidak mungkin melakukannya kecuali orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla. Laqad qassara anhum qaumun fajafau. Ini adalah tafsir dari muhassir dan muqassir. Maka sungguh telah menyia-nyiakan sebagian kaum sehingga mereka jafau, yaitu berbuat tidak baik, bersikap tidak baik kepada para sahabat. Wa tajawazahum akharuna faghalaw. Sementara yang lain berlebihan sehingga mereka ghulu. Ya, berarti yang qassara anhum qaumun ini adalah makna muqassir. Tajawazahum akharun ini adalah makna muhassir. Maka mereka adalah orang yang berlebihan. Fa innahum fi ma baina dzalika la'ala hudan mustaqim. Dan sungguh mereka fima baina dzalik, mereka berada di antara keduanya, baina tahsir wa taqsir, baina muhassirin wa muqassirin, la'ala hudan mustaqim, mereka berada di atas jalan yang lurus. Dan inilah yang sifat jalan yang disebutkan oleh Allah, bahwa ini adalah jalan yang lurus. Dan sifat jalan yang lurus adalah dia berada di pertengahan. Ya, dia berada di pertengahan. Ya, sebagaimana dalam ayat sawa as-sabil. Ya, sawa as-sabil atau sawa as-sabil ini artinya adalah wasat, artinya adalah pertengahan. Ya. Makanya mereka berada di atas jalan yang pertengahan, di antara jalan yang menyimpang ke kanan dengan jalan yang menyimpang ke kiri. Ya, oleh karena itu diwajibkan kita untuk mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan di antara jalan mereka adalah termasuk di antaranya di dalam masalah nama dan juga sifat. Kita ikut jalan para sahabat. Bagaimana mereka mengimani nama dan juga sifat Allah? Niscaya kita akan termasuk orang yang berada di atas jalan yang lurus. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah besok kita lanjutkan dengan ucapan Abu Umar Al-Auza'i dengan ucapan atau kisah yang terjadi pada Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Adrami. Baik, mungkin ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang pertemuan kemarin, Ustaz. Tentang apa? Tentang pertemuan kemarin, tentang tawasul. Iya. Jadi saya pernah di kirimi seseorang tentang dalil tawasul. Iya. Jadi kalau tidak salah surat An-Nisa ayat 64, cuman saya tidak hafal ayatnya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir menukil suatu, kalau disebut dalam tafsirnya itu hikayah masyhurah gitu. Nah, itu tentang Utbah itu, Ustaz. Itu yang datang ke kubur Nabi itu. Dan ketika itu tertidur, terus habis itu pas terbangun itu dia mimpi bahwa Allah telah mengampuni dosa Utbah gitu. Nah ini bagaimana menyikapi dalil-dalil tersebut, Ustaz? Iya, seperti yang kita sampaikan, banyak di antara mereka yang memegang apa ayat-ayat yang mutasyabihat. Bagaimana sikap antum kalau menemukan ayat yang mutasyabihat? Balikan kepada muhkamat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Fala tad'u ma'allahi ahadan. Baik, adapun firman Allah Azza wa Jalla, walau annahum idzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha fastaghfarullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Iya, ini berbicara tentang orang munafik. Berbicara tentang siapa? Orang munafik. Bahwasanya mereka apabila mereka datang kepada Rasul ketika mendzalimi diri mereka sendiri, yaitu dengan kenifakan. Mendatangi Rasul maksudnya adalah ketika hidup. Ya, idzalamu, ketika mereka mendzalimi diri mereka dengan kenifakan, kemudian datang kepada Rasul dalam keadaan beliau masih hidup. Kemudian Rasul kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, maka mereka akan mendapatkan Allah Tawabar Rahima. Ini maksud dari ayat ini. Maksudnya adalah ketika Nabi SAW masih hidup. Karena ini berbicara tentang siapa? Orang-orang munafik. Yang seandainya mereka datang kepada Rasul, bukan kepada kuburan Rasul. Ya? Taib. Jadi ini adalah, ia termasuk di antara contoh termasuknya mereka dengan ayat-ayat yang mutasyabihat. Dikemanakan firman Allah, "Wa man adallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah ad-du'a'u wal ibadah fala tad'u ma'allahi ahada wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Kemudian yang kedua, hikayah masyhurah bukan berarti sahihah. Tidak semua yang masyhur ya itu adalah perkara yang sahihah. Kemudian perlu hati-hati. Seringkali mereka mencari ucapan-ucapan dari ulama yang mutasyabihat. Sekarang mereka berpegang dengan ucapan Ibnu Katsir, misalnya ini sahih dari beliau dalam ya masalah ini. Coba sekarang mereka suruh ya membaca Ibnu Katsir dari awal sampai akhir. Ya, ucapan beliau tentang kewajiban bertauhid, apakah mereka juga pegang? Ucapan tentang beriman dengan nama dan juga sifat Allah, ucapan Ibnu Katsir yang sesuai dengan akidah Ahlussunnah, apakah mereka pegang juga? Tidak, ya, mereka hanya mencari ucapan Ibnu Katsir yang sesuai dengan apa? Akidah mereka. Ini perilaku orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Ya, yang ada di dalam penyakit demikian, mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, mencari ucapan para ulama yang mutasyabihat. Hikayah masyhurah, orang yang mendengarnya apa? Ya, kemudian dia ingin menfitnah agama manusia. Ini loh Al-Quran. Mungkin hafal ayatnya daripada kita. Dia bisa nyebutkan An-Nisa ayat 64, antum belum tentu hafal ayatnya. Dia mengatakan ini ucapan ulama kalian, Ibnu Katsir. Ya, ya, untuk menfitnah agama manusia. Ibtigha' al-fitnah. Mereka ingin mencari fitnah memang. Ingin mencari balbalah. Mengguncangkan akidah manusia. Baik, kita lanjutkan insyaallah besok. Wallahu taala a'lam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.